Rosno. Yuk bareng WM Music Dina Pro AMP kembali lagi Luciana apa Lala. Saya tuh kendangnya ke aku ini nakalan. Pati gue pengen obah terus saya. Satu lagu diantikan dulu sebelum permintaan dari semuanya. Show you.